Kalau mau saya jangan ada diam, kalau mau dia jangan ada saya. Masa kau mau jalan rinduan, kau hati itu ada berapa? Secara zaman yang begitu, kau pilih siapa? Kau setipu. Kalau memang kau mau dia, sadari kau saja yang penting kau bahagia. Kau tak putus tak sekarang baru ke dia. Masa kau mau menahan jalan deng dua, tanpa duduk ada berapa di kau hati, yang bikin sesak sempit dan setengah mati. Sayang subokin dari lama, masa kau closing sapu nama. Cinta kau passing jauh ke sana, telah kau pusing ada pita. Aduh ada kau bahaya, sejuang ini susah payah. Kasih kacau suasana, kado parah kau gandeng dia. Baru siapa yang mau setia, jujur ini sia-sia. Jadi jangan kau bingung ini sudah ujung, siapa yang kau pilih dia yang kalau mau saya jangan ada dia, kalau mau dia jangan ada saya. Masa kau mau jalan deng dua, kau ku hati itu ada berapa? Secara zaman yang begitu, kau pilih siapa? Kau setipu. Kalau memang kau mau dia, sadari kau saja yang penting kau bahagia. Macam kau begitu cara sayangi, sabing dengan kau pu otak ni sampai. Terpikir perasaan kau ini capek, seperti tong hadiah habis menang lotre. Masa kau hati dua baru sah. Putuskan deh lalu tong lanjut cerita. Pilihan kau tentukan dari sekarang. Bicara ke dorang yang mana yang kau sayang. Kau terlalu sah dilema say. Pilih satu sesuai. Jangan kau mau mencintai dua hati kau rantai. Sampai kapan beb kau begini? Sapu hati susah kau sebuah terbebani. Jika memang deh yang kau pilih silakan. Sama si sayang tapi kau sebuah tabrakan. Antara rasa dengan dia sarela kau lepaskan. Saya juga mau bersantai buang kau yang menekan. Kalau mau saya jangan ada dia, kalau mau dia jangan ada saya. Masa kau mau jalan deng dua, kau ku hati itu ada berapa? Secara zaman yang begitu, kau pilih siapa? Bagaimana rasa ini kau bagikan? Kau kasih tunggu satu hati satra mau diduakan. Pintar dalam memilih yang sampai menyesali. Sa ataupun dia yang pantas di kau hati. Pegang harap gampang sedangkan sa menderita. Terus terang siapa dia yang sebenarnya kau cinta. Yang sampai sia-sia satu waktu yang tersita. Kalau akhirnya dia yang direstui maksud minta. Yang mana yang betul yang pantas di kau hati? Coba bilang sa akan pergi. Jika sani bukan kau pilihan harus say. Jangan lebay lanjut atau kau usai. Pilih mana cinta mana ikuti yang kau sukai. Baru bagaimana mau sayangi kalau kau cara begini. Jalani sehingga sangat susah untuk pahami. Kau siapa yang kan let's go tempo. Bicara supaya sap hati ini tarlento yeah. Kalau mau saya jangan ada diam.